Konsultasi Syariah. Pahala haji dan umrah untuk mertua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pada dasarnya, setiap orang mendapatkan pahala dari amalnya masing-masing, kecuali beberapa ibadah yang dikecualikan oleh dalil bahwa pahalanya dapat diteruskan kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia telah meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga amalan, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Di antara ibadah yang dikecualikan di sini adalah umrah dan juga haji. Ada beberapa hadis yang menerangkan hal ini. Di antaranya, pertama, hadis Abu Razin Al-Uqaili, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, ayahku sudah sangat tua, tidak mampu haji, umrah, dan perjalanan. Beliau menjawab, hajikanlah ayahmu dan umrahkanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lain. Kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada beliau, sesungguhnya saudara perempuanku bernadar untuk berhaji, tetapi ia meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata ia mempunyai utang, bukankah engkau akan membayarnya? Ya, jawabnya. Beliau kemudian bersabda, maka bayarlah utang haji itu kepada Allah, sebab Allah lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Bukhari. Dua hadis di atas sangat jelas menerangkan bahwa haji dan umroh adalah di antara ibadah yang pahalanya dapat diteruskan untuk orang lain. Bukan berarti hanya orang yang dia niatkan yang mendapat pahala umroh atau haji, namun juga orang yang menghajikan atau mengumrohkan, juga mendapat pahala tanpa sedikit pun dikurangi. Apakah disyaratkan harus dari kerabat? Mari kita simak penjelasan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Tidak mengapa seorang mengumrohkan orang lain, asal dengan syarat dia sudah menunaikan ibadah umroh atau haji untuk dirinya dahulu. Mengumrohkan orang lain boleh meskipun dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan Anda. Karena dalam menghadiahkan pahala suatu ibadah, tidak disyaratkan harus ada hubungan kekerabatan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Jika yang tidak ada hubungan kekeluargaan saja sah mengumrohkan orang lain, apalagi yang ada hubungan ikatan kekeluargaan seperti mertua. Dan mertua adalah di antara orang yang sangat berhak mendapatkan bakti kita. Karena merekalah yang telah berjuang menyiapkan belahan jiwa kita, istri kita, sehingga menjadi pasangan hidup penyejuk pandangan kita. Mengumrohkan mereka adalah bagian dari terima kasih kita atas jasa besar ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Yang artinya, siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka ia belum bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Syarat haji dan umroh untuk orang lain. Namun sebelum mengumrohkan atau menghajikan orang lain, perlu kita penuhi syarat berikut. Pertama, yang mengumrohkan sudah pernah melakukan umroh atau haji. Jika seorang mengumrohkan atau menghajikan orang lain, sementara dia sendiri belum pernah melaksanakannya sebelumnya, maka pahala umroh atau haji itu tidak akan sampai kepada yang diumrohkan atau dihajikan. Namun pahala tersebut kembali kepada dia sendiri yang melakukannya. Kedua, yang diumrohkan secara terus-menerus tidak mampu untuk melakukan ibadah haji atau umroh sendiri. Terus-menerus maksudnya ketidakmampuan yang tidak ada harapan hilang. Seperti sakit menaun, tua renta, atau bahkan sudah meninggal dunia. Demikian, wallahu a'lam bishawab.